Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب السنة. Masih pada bab yang ketiga tentang hukuman al-qadaf, hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Ya, telah kita jelaskan makna dari al-qadaf dan juga hukum al-qadaf. Ya. Di mana al-qadaf, yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang lengkap, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُئِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan, menuduh perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang beriman dituduh dengan zina, lu'inu fi dunya wal akhirah. Maka yang menuduh itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka adab yang besar. Nah, dan hukuman di dunia bagi orang yang menuduh zina tanpa ada bukti dihukum dengan 80 kali cambukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wallazina yarmuna al-masjid bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda." Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dengan zina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka, cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Selain 80 kali cambukan, ditambah lagi dengan tidak diterima persaksiannya dan dihukumi dengan kefasikan. Allah mengatakan, "Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan persaksian mereka tidak diterima. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Lihat hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Pertama, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Hukuman yang kedua, persaksiannya ditolak. Tidak terima. Yang ketiga, dihukumi sebagai orang fasik. Nah, hikmah adanya hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa ada bukti untuk menjaga masyarakat, menjaga kehormatan-kehormatan manusia. Dan juga untuk memutuskan ucapan-ucapan yang jelek supaya tidak bermudah-mudah menuduh orang lain. Dan juga dalam rangka menutup pintu tersebarnya perbuatan yang keji di antara kaum mukminin. Sehingga sekali lagi hendaklah kita berhati-hati dalam menuduh orang lain. Apalagi berkaitan dengan tuduhan zina. Nah, dikarenakan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada alasan yang terbukti, hukumannya sangat berat di dunia dan juga di akhirat. Allah mengatakan tadi, lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka adab yang besar. Ini hukuman yang sangat berat sekali tentunya. Bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Ancamannya laknat. Di dunia dan di akhirat. Ditambah lagi adab yang pedih. Dan juga ada had, hukuman tertentu yang telah disebutkan tadi. Al-mas'alatu as-salisah, masuk pada masalah yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Syurutu ijabi hadil qadaf. Syurut diwajibkannya hukuman al-qadaf. لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف. Tidak wajib ditegakkan hukuman al-qadhaf kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat في القاذف bagi orang yang menuduh dan syarat-syarat bagi orang yang dituduh. Hatta yusbiha jarimatan tastahiqqu uqubatal jild. Sehingga menjadi suatu tindak kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman dengan cambukan. Nah, tastahiqqu uqubatal jild. Awalan yang pertama, syurutul al-qadif. Waya khamsatu, syarat bagi yang menuduh. Waya khamsatu, dan ada lima syarat. Yang pertama, ayakuna balighan fala hadda ala sughir. Yang menuduh adalah orang yang baligh. Tidak ada hukuman bagi anak kecil. Kalau anak kecil misalkan menuduh orang lain berzina, si fulan berzina, fulanan berzina, misalnya. Maka tidak ada hukuman bagi anak kecil tersebut. Nah, ditegakkan hukuman al-qadaf tadi, kalau yang menuduhnya yang pertama balik. Yang kedua, ayakuna akilan, fala hadda al-majnuni wal-mu'tawih. Yang menuduhnya dia berakal. Sehingga tidak ada hukuman bagi orang gila dan juga orang idiot. Kalau yang menuduhnya orang gila, Orang gila menuduh, wah fulan dan fulana berzina. Atau orang idiot menuduh demikian. Maka orang gila yang menuduh dengan tuduhan yang dusta tadi tentang zina, tidak ditegakkan hukuman hadl qadaf. Ya, dikatakan dia gila. Dikatakan dia idiot. Yang ketiga, alla yakuna aslan lil maqduf. Yang menuduh bukanlah asal, bukan usul, bukan induk lil maqduf bagi yang tertuduh. Kala abbi wal jaddi wal ummi wal jaddah. Seperti bapak, kakek, ibu, nenek. Ya. Dia yang menuduh, enggak ada hubungan usul, enggak ada hubungan induk dengan yang dituduhnya. Ya, dalam artian, yang menuduh bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan ibunya, bukan neneknya. Fala hadda 'alal walid al-abbi awil ummi in qadafa waladahu. Maka tidak ada had, tidak ada hukuman bagi orang tua, apakah itu ibu atau apakah itu ayah ataupun ibu, apabila dia menuduh anaknya berzina. Ya. In qadafa waladahu al-ibna awil bintah wa in safala. Ya. Tidak ada hukuman bagi orang tua, ayah ataupun ibu, ya, apabila menuduh anaknya berzina, baik anak laki-laki, anak perempuan, wa in safala atau anak-anaknya ke bawah, menuduh cucunya misalkan berzina, ya, maka tidak ada had, tidak ada hukuman. Nah, dikarenakan menuduh zina bagi orang tua, seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya masalah kisos. Ya. La yuqtal walid bil walad. Orang tua tidak dikisos dikarenakan membunuh anaknya. Nah, kalau ada orang tua membunuh anaknya, maka tidak ada hukuman kisos. Nah, akan tetapi hanya diat saja. Begitupun ketika ayah atau ibu atau mungkin kakek, nenek menuduh anaknya, menuduh cucunya berzina. Ya. Dengan tuduhan yang tidak lengkap syarat-syaratnya. Ya. Tidak lengkap bukti-buktinya. Dikarenakan yang menuduhnya adalah orang tua ataupun kakeknya, maka tidak ditegakkan hukuman had padanya. Nah, yang keempat, ayyakuna mukhtaron fala hadda ala naim wal muqrah. Orang yang menuduh, dia mukhtaron, dalam keadaan sadar, sesuai dengan pilihannya. Fala hadda 'ala an-na'im wal muqrah, tidak ada hukuman bagi yang melakukannya dalam keadaan tidur dan dipaksa. Ya. Menuduh orang yang berzina dalam keadaan tidur, ngelindur misalkan. Fulan, fulana berzina misalkan. Ya. Dalam keadaan ngelindur, maka dia tidak ditegakkan hukuman hadl qadaf. Aslam dan dipaksa. Ya. Dalam keadaan dia paksa untuk menuduh fulan dan fulana berzina. Nah, ya. Kalau tidak melakukan tuduhan tersebut, misalkan dia dibunuh atau ancaman-ancaman keras yang lainnya, kemudian dia menuduh, ya, tanpa ada bukti fulan dan fulana berzina. Maka ini pun tidak terapkan hukuman, dikatakan dia dalam keadaan dipaksa. Nah, Inna Allah tajawaja an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukriya alih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampun dari umatku. Nah, perbuatan dikarenakan ketidaksengajaan, kesalahan. Perbuatan dikarenakan lupa. Dan juga dikarenakan dipaksa. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima, ayyakuna aliman bitahrim. Yang menuduh mengetahui tentang keharamannya menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Fala hadda al-jahil. Tidak ada hukuman bagi orang yang bodoh, tidak mengetahui tentang keharaman hukumnya menuduh orang lain berzina. Ya. Mungkin dia baru masuk Islam, misalkan. Atau hidup di perkampungan, kemudian dia mengetahui haramnya menuduh ya, orang lain berzina. Tiba-tiba dia menuduh orang lain berzina. Nah, maka kalau kondisi semacam ini dikarenakan dia tidak tahu, ya, maka dimaafkan. Tidak ditegakkan hukuman had al-qadaf baginya. Ini syarat-syarat bagi yang menuduh. Disebutkan ada 5 syarat. Ya. Yang menuduh dia orang yang balig, orang yang berakal, tapi bukan usul. Ya. Bukan usul atau induk bagi yang dituduh. Ya. Bukan ayahnya, bukan kakeknya, ibunya, ataupun neneknya. Dan juga dia menuduh dalam keadaan pilihannya sendiri. Bukan dikarenakan dipaksa atau dalam keadaan tidur. Dalam keadaan sadar. Dia menuduh orang lain berzina. Dan saat yang kelima, dia mengetahui tentang keharaman perbuatan tersebut. Ya. Ada punya dia mengetahui keharaman perbuatan tersebut, maka dimaafkan. Tidak ditegakkan hukuman had al-qadaf. Nah. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tadi syarat-syarat orang yang menuduh. Ya. Kapan tegakkan hukuman bagi orang yang menuduh berzina? Ketika orang yang menuduh tersebut memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ya. Nah, adapun kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka walaupun dia menuduh orang lain berzina, tidak diterapkan hukuman hadul qadaf. Ya. Nanti akan kita bahas tentang syarat-syarat yang dituduh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.